Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus bisa menunaikan kewajiban kita yaitu sholat subuh, sekaligus dilanjut dengan menuntut ilmu agama. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita, teman-teman yang dirahmati Allah. Dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai saat ini kita masih membahas tentang zakat pertanian, zakat tumbuh-tumbuhan, zakat tanaman dan juga biji-bijian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله فرع غلة القرية وثمار وثمار البستان الموقوفين على المساجد والرباطات أو المدارس أو على القناطر أو على الفقراء أو على المساكين لا زكاة فيهما إذ ليس لهما مالك معين وهذا هو الصحيح بل المذهب الذي قطع به الجمهور وأما الموقوف على معينين فتجب فيه الزكاة كما إذا وقف نخل بستان فأثمرت خمسة أوسق نعم لو وقف 40 شاة على جماعة معينين فإن كل الملك في الموقوف لا ينتكل فلا زكاة وإن كل يملكونه فلا زكاة أيضا على الصحيح لضعف ملكهم والله أعلم والله أعلم. Jadi pada bagian ini teman-teman yang dirahmati Allah, Imam Taqiyuddin Al-Isni menjelaskan tentang status tanam-tanaman atau biji-bijian makanan pokok yang ditanam di tanah yang diwakafkan. Apakah wajib zakatnya atau tidak? Kita baca. Far'un gullatul qaryati gullah. Gullah itu kan manfaat. Manfaat yang dikeluarkan dari qarya, kampung. Wasimarul bas, maksudnya hasil tanam dalam satu kampung. Wasimarul bas bustani, wasimarul bustan dan buah-buahan kebun. Al mauqufaini, gitu. Yang mana qarya atau tanah dan bustan kebun tersebut mauquf diwakafkan. Alal masajid diwakafkan untuk masjid. War ribatot atau juga diwakafkan untuk ribat. Ribat itu ya madrasah. Majlis ta'alim lah kalau sekarang itu. Madrasah diniyah gitu. Awil madarisi atau sekolah. Aw alal qanatir. Atau al qanatir pihak-pihak umum. Aw alal fuqara. Atau diwakafkan untuk para fakir. Aw alal masakin. Atau kepada orang-orang miskin. La zakata fihima. Tidak ada zakat. Jadi hasil panen yang dipanen, gimana? hasil bumi, tanaman, buah-buahan, makanan pokok atau biji-bijian yang mana itu panen dari tanah yang diwakafkan, atau buah-buahan dari kebun yang juga diwakafkan, kemudian diwakafkannya untuk masjid, untuk madrasah, majlis ta'lim, atau untuk orang fakir. Jadi memang di sini untuk siapapun orang fakir yang datang, ambil silahkan. Siapapun orang miskin, silahkan. La zakata fihima, tidak ada zakatnya. Jadi panen padi dari tanah tersebut, buah-buahan, kurma, anggur dari tanah tersebut, itu tidak ada zakatnya. Kenapa tidak ada zakatnya? Iz laisa lahuma malikun. Karena tidak ada pemilik untuk keduanya. Baik tanah yang menghasilkan biji-bijian atau kebun yang menghasilkan buah-buahan tersebut, laisa lahuma malikun, tidak ada pemilik untuk keduanya, muayyan, yang ditentukan. Artinya tidak ada pemilik khusus karena sudah diwakafkan. Karena kalau sudah diwakafkan ala jihatil khairi seperti masjid, madrasah, sekolah, majlis ta'lim, orang fakir, itu kepemilikannya berpindah tuh dari yang punya awal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tidak ada yang punya, laisa lahum malikun muayyanun wa hadza huwa sahih, maka enggak ada zakatnya karena kepemilikannya sudah pindah. Jadi tanah tersebut tuh tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Padahal salah satu syarat zakat kan al-milku tam. Jadi ingat tuh 5 syarat mutlak zakat. Ya kan? Al-islamu wal-hurriyatu wal-milku tamu wal-nisabu wal-hawl. Nah, al-hawl enggak ada nih kalau zakat pertanian. Jadi begitu, Ifif ya. Afif, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Termasuk seandainya kita langsung ambil tanpa izin. Ya kalau izin mah izin harus. Enggak boleh asal ngambil. Kecuali kalau kita adalah orang yang memang termasuk bagian daripada yang diwakafkan tersebut. Yang dialokasikan wakafnya untuk kita seperti fakir. Ini wakafnya buat masjid. Sampai tan samping masjid dibikin ada buah anggur, buah kurma misalnya. Dan kita adalah orang yang sedang melakukan kegiatan di masjid, entah sholat berjamaah, majlis ta'lim, berarti kan kita bagian daripada masjid ketika itu. Kalau ngambil nggak apa-apa itu, karena memang itu musabbal kan, musabbal untuk orang-orang yang di masjid, sama kayak air masjid begitu, sama kayak air masjid. Tapi kalau kita bukan orang yang sedang memandu, apa istilahnya, sedang bukan sedang di masjid, artinya kita nginep di villa. Samping villa ada masjid. Villanya kebetulan ya enggak ada apa-apa, namanya orang lagi main iseng main ke masjid, rupanya di masjid ada buah-buahan, dipetik tuh buah. Ah itu kagak boleh tuh. Karena dia bukan jemaah masjid. Ketiga itu bukan jemaah masjid. Dia enggak lagi sholat, iseng doang. Main gitu. Jadi dalam mazhab Syafi'i wakaf, kemarin kita singgung ya sebelum hari Sabtu tuh, hari Jumat kita singgung bahwa yang namanya wakaf dalam mazhab Syafi'i itu bisa saja wakaf ala jihatil khair al-amah, yaitu kepada pihak umum, pihak kebaikan dalam arti masjid. Jadi pihak umum artinya penerimanya tidak ditentukan siapa-siapa, yang penting dia masuk dalam kelompok kebaikan tersebut, entah itu masjid, madrasah, sekolah, majlis ta'lim. Nah kalau wakafnya kepada orang kepada pihak yang umum seperti masjid, maka kepemilikannya berpindah dari yang punya kepada siapa? Kepada Allah. Maka barang tersebut tidak lagi dimiliki oleh siapa-siapa karena ini sudah diwakafkan. Beda ceritanya kalau dalam mazhab Syafi'i memang ada juga wakaf untuk kelompok tertentu. Makanya ada istilah wakaf ahli, wakaf keluarga. Jadi kata bapaknya, ini yang ini nih kita wakafin buat anak cucu kita, ada satu rumah, maka rumah ini jadi wakaf ahli. Kemanfaatannya diberikan kepada khusus anggota rumah tersebut, anggota keluarga tersebut, keturunan gitu, keturunannya begitu. Itu namanya wakaf ahli. Kalau wakaf ahli memang jadi perdebatan dalam mazhab Syafi'i sendiri, dan apakah pemiliknya pindah gitu dari satu pemilik ke orang-orang yang diwakafkan atau kepemilikannya tetap ada pada orang tersebut. Kalau tetap ada, maka nanti kan jadi warisan juga, diwariskan juga. Itu yang jadi perdebatan gitu. Tapi kalau ini wakaf untuk umum, maka nggak ada perdebatan tuh. Itu nggak ada zakat. Kenapa? Karena nggak ada pemiliknya. Pemiliknya sudah berpindah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak punya mil malikun muayyan gitu. Tidak punya pemilik yang terdaftar. Pemiliknya ya wakaf Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ada cuma nazir. Nazir kan cuma ngurusin, bukan milikin. Nazir ngurusin, bukan milikin. Ada orang disuruh ngurusin masjid, jadi milikin masjid. Gala-galanya keluarga dia pakai. Jadi nazir itu ngurusin, bukan milikin. Wahadha huwa sahih. Dan inilah pendapat yang sahih. Balil madhabu. Bahkan pendapat madhab alladhi qata'a bihil jumhur, yang mana dikuatkan oleh jumhur kebanyakan ulama. Itu kalau wakaf kepada umum yang memang tidak ditentukan siapa yang mengambil manfaat barang wakaf tersebut. Semuanya boleh, maka yang penting dia masuk kategori jihatul khair tersebut. Maka kepemilikannya pindah, karena kepemilikannya pindah kepada Allah, maka itu barang enggak punya pemilik. Karena barang enggak punya pemilik, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wa ammal mauqufu 'ala muayyanina. Nah, baru disebutin. Sedangkan mauquf yang diwakafkan 'ala muayyanin, kepada orang-orang yang ditentukan muayyan. Ini saya mau wakafin ini nih, kebun saya nih. Buat siapa? Buat keturunannya Haji Fulan misalnya. Haji Fulan keturunannya diwakafin kebun sama Haji Fulan. Fa in kulna, bukan, fatajibu fihi zakah, maka wajib di dalamnya bayar zakah. Kama idza waqafa nakhlu bustanin, kama idza ukifan, ya ukifa gitu. Kama idza ukifa, ukifa apa waqafa, ada harakatnya enggak? Tapi yang enak nih ukifa. Kama idza ukifa. Fatajibu fihi az-zakatu, maka wajib zakat. Jadi sudah ditentukan tuh siapa yang mau dapat manfaat wakaf tersebut. Ada tanah diwakafin buat siapa? Buat kelompok partai A misalnya gitu. Fatajibu fihi zakah, maka wajib itu dibayarkan zakatnya. Kama idza wukifa nakhlu bustanin, sebagaimana kalau diwakafkan nakhlu bustan, pohon kurma di satu kebun. Fa'asmarat, kemudian dia berbuah khamsata awsukin, berbuahnya sampai lima wasap. Naam, iya, la waqafa arba'ina syatan, kalau dia mewakafkan 40 ekor kambing. Ala jama'atin muayyanina, gitu, kepada jama'ah, kelompok muayyanin yang sudah ditentukan. Fa'in kulna, nah gitu, baru ini disebutin. Fa'in kulna al-milku fil mawkufi la yantakil. Kalau kita bilang bahwa kepemilikan dalam wakaf itu tidak berpindah, fala zakah, maka tidak ada zakatnya. Gitu ya. Ini agak bingung memang nih. Tadi dibilangnya wakaf terhadap kelompok muayyanin, sudah ditentukan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, maka ada kewajiban zakatnya. Tapi kalau ini waqafa arba'ina syatan, dia wakafin 40 ekor kambing. 40 ekor kambing ini gua wakafin nih buat siapa? Buat kelompok Karang Taruna RT 3 misalnya. Itu jamaah muayyanin, jamaah yang sudah ditentukan. Fa in kulna, kalau kita katakan al-milku fil mauqufi la yantakil, kepemilikan dalam barang wakaf itu tidak berpindah. Jadi pemiliknya masih jadi milik barang tersebut walaupun sudah diwakafkan. Fala zakata, maka tidak ada zakatnya. Saya enggak tahu bedanya ingin apa itu. Tidak ada zakatnya. Wa in kulna yamlikunahu fala zakata aidan. Tapi kalaupun kita katakan bahwa kepemilikan wakaf itu berpindah, barang wakaf berpindah, fa in wa in kulna yamlikunahu, bahwa orang-orang yang diwakafkan itu jadi pemilik barang wakaf tersebut, fala zakata aidan, maka tidak ada zakatnya juga. Kenapa tidak ada zakatnya juga? Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, lidafi milkihim, karena kepemilikan barang tersebut lemah begitu. Padahal salah satu syarat zakat al-milku tam. Lalu bedanya apa sama yang tadi tuh? Jadi kalau memang dalam pandangan Asy-Syafi'i lebih banyak bahwa kepemilikan barang wakaf itu tidak berpindah. Saya punya mobil. Mobil saya ini saya wakaf, ini mobil nih buat siapa? Buat masjid. Buat jadi ambulan, buat kirim sono kirim sini misalnya. Itu mobil kepemilikannya tidak kalau ke masjid pindah, karena masjid itu jamaah begitu ya. Tapi kalau diwakafin buat misalnya buat kelompok tertentu. Kita lagi bikin organisasi A misalnya, nih gua wakafin mobil gua, manfaatin dah begitu. Nah, itu kepemilikannya enggak berpindah tuh. Versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i kebanyakannya bahwa kepemilikannya tidak berpindah. Tapi kalau tidak berpindah, kenapa kemudian tidak wajib zakat? Kan gitu, ini tidak wajib zakat. Fa in kulna la yantakil fala zakata. Betul kan, Fif? Fa in kulna la yantakil fala zakata. Jangan-jangan di sini salah. Kalau itu tidak berpindah, kalau kita katakan kepemilikan dalam harta yang diwakafkan itu tidak berpindah, fala zakah, maka tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban zakat. Karena tidak ada kewajiban zakat, kenapa? Mungkin bisa jadi kepemilikannya tidak sempurna juga. Karena salah satu syarat sah zakat itu kan al-milku tam. Barang yang sudah diwakafkan kan tidak dimiliki secara sempurna. Dia pemilik yang tertentu, memang mil malikun muayyan. Tapi manfaatnya dia tidak bisa nikmati. Berarti seakan-akan dia tidak memiliki secara sempurna. Gitu. Mungkin bisa begitu. Wa in kulna, dan kalaupun kita katakan itu kepemilikannya berpindah kepada orang-orang yang dialokasikan, ditujukan wakaf tersebut, fala zakat aidan, maka tidak ada kewajiban zakatnya juga. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih, lidha'fi milkihi, karena kepemilikannya, lidha'fi milkihim, karena kepemilikannya lemah. Wallahu alam. Tapi yang pasti satu, bahwa kalau itu wakaf kepada jihah khair amah, kepada pihak umum yang kebaikan, pihak umum kayak masjid, itu kan gak ditentuin siapa-siapanya. Pokoknya siapa yang pakai masjid dapat manfaat barang tersebut. Siapa yang masuk sekolah tersebut dapat manfaat tersebut. Siapa yang masuk majlis ta'lim dapat manfaat itu. Jadi kepada pihak umum. Tapi kalau kepada pihak yang muayyan ditentukan begitu ya. Karena ini ada yang bilang wajib zakat di sini kan. Wajib zakat, tapi sih enggak wajib zakat. Allahu taala alam. Mudah-mudahan kita dapat kejelasan nanti ke depannya. Wa fiha, dan di dalam hal ini, artinya dalam zakat pertanian, zakat biji-bijian dan juga buah-buahan, in sukiyat, kalau itu disirami bima isama'i, dengan air hujan, dengan air langit, awis sayhi, atau air yang mengalir. Al mengalir itu maksudnya air yang mengalir dari sungai. Jadi sungai dibikin apa istilahnya bendungan, kemudian yang ngalir sendiri ke sawah dia. Awisahi al-ushur, maka zakatnya 10%, 1/10. Wa in sukiyat, tapi kalau itu disiram bidawalib, dengan ember, aw gharbin, atau juga dengan bak begitu, nisful ushur, maka itu setengah dari 1/10, setengah dari 1/10 itu 5%. Yajibu fi masukiya bima isama'i, wajib dibayarkan zakatnya atas tanaman, buah-buahan, biji-bijian yang disirami bima isama'i, dengan air hujan. air langit, wanahwi atau sejenisnya, kasalji seperti es, wasaihi atau juga aliran sungai. Jadi sungai dibikin garasi, bukan garasi, apa sih namanya, irigasi. Kemudian lari itu airnya ke apa namanya, ke sawahnya sendiri. Wa huwal ma'ul jari ala wajhil ardi, dia adalah air yang mengalir di atas tanah. Bisa babisa di nahri, karena sebab nahrnya, sungainya dibendung begitu. Binah bisa di bisa babisa di nahril azim, karena sebab membendung sungai yang besar. Minal zuru'i, daripada tanam-tanaman tersebut, disiramnya maka air tersebut. Awi wal simari, dan juga buah-buahan. Al-usyru, al-usyur apa al-usyru? Al-usyru ya, tapi di teksnya al-usyur. Al-usyru juga sama, maka wajib zakatnya 1/10 atau 10%. 10%. Wa kadzal ba'lu, begitu juga al-ba'al. Al-ba'al itu tanaman yang minum sendiri dari akarnya. Akarnya dia minum. Jadi enggak perlu disiram, emang akarnya tuh nyari air sendiri, minum sendiri gitu. Awil ba'lu, dan begitu juga tanaman al-ba'al yang minum air sendiri. Wa huwa alladhi yashrabu minan nahri, itu adalah tanaman yang minum daripada sungai. Bi'uruqihi, dengan akarnya. Likurbihi, karena sebab dia dekat. Minal ma'i, dari posisi air. Jadi posisinya dekat dengan air, maka enggak usah disiram, dia minum sendiri. Karena posisi dekat begitu ya. Wa amma ma yashrabu, itu wajib zakatnya 1/10 atau 10%. Berarti kalau dia panen 1 ton, 1 ton itu kan 1000 kilogram, berarti dia wajib zakatnya 100 kilogram. Begitu. Wa amma ma yashrabu, sedangkan tanaman yang mendapatkan air bin nawadhih, dengan nawadhih itu ya dituangin begitu. Wa huwa ma yusqa 'alaiha, itu adalah air yang dituang untuk tanaman tersebut. Minal hayawanat, daripada hewan. Jadi dituang oleh hewan. Jadi si petani minta petaninya pakai bantuan hewan untuk nyiram itu tanaman. Wa huwa ma yastaqi 'alaiha minal hayawanat, dan itu tanaman yang disiram melalui hewan. Itu namanya nawadhih. Nawadhih itu sebenarnya ember. Cuman embernya dipakai oleh hewan seperti sapi. Kemudian sapinya jalan di pinggir tanaman atau di tengah tanaman, kemudian dia menyiram. Itu namanya nawadhih. Jadi disiram oleh usaha sendiri si petani. Awid dawalib, atau dawalib disiram pakai ember, dawalibnya ember. Awish tarahu, atau airnya dia beli. Aw asqahu, atau dia tuangin bil gharbi, dengan al-gharb. Wa huwa ad-dalul kabir, yaitu dengan dalul kabir itu ember besar. Mungkin kalau kita bilang tuh toran begitu ya. Pokoknya disiram pakai usaha dia sendiri, enggak dari langit, enggak dari sungai. Fa fihi nisful usyur, maka wajib zakat nisful usyur, yaitu setengah dari 1/10, 5%. Setengah dari 1/10, 5%. Wal ma'na min jihatil farq, dan sebabnya, sebabnya kenapa ini 1/10, kenapa ini 5 setengah dari 1/10, kenapa ini 5%, kenapa ini 10%. Wal ma'na min jihatil farq, yaitu dari sisi bedanya. Adamul mu'nah fil awal, tidak ada mu'nah, tidak ada ongkos fil awali, dalam jenis tanaman pertama yang di air hujan, atau kita tahan itu bendungan sungai kemudian ngalir ke kebun kita, sawah kita, itu enggak ada mu'nah, enggak ada biayanya. Ya udah, kita tinggal kontrol aja, tidak ada yang ngeluarin air, duit buat beli air, tidak ada tidak ada beli embernya, tidak ada ngasih makan ternak yang buat bawain itu ember, tidak ada beli toren, tidak ada beli sanyo gitu. Jadi enggak ada biayanya, nyantai aja gitu. Itu bedanya, tidak ada mu'na fil awwali di jenis tanaman pertama, karena itu diambil dari air sungai. Wa husulu al mu'nati fi tsani, dan adanya biaya pada jenis tanaman yang kedua tadi. Di tanaman yang kedua tadi disiram pakai hewan. Siram pakai toren, ember besar. Kalau toren kan berarti kudu narik pakai sanyo. Pakai sanyo itu kan listriknya tiap hari bayar. Dan sanyo itu 24 jam gak mati-mati. Tuh. Jet pump, bukan kalau saya merek jet pump. Terus gitu. Waalaikumsalam Pak Andi. Wal aslu fi dzalika, dan kenapa itu ada bedanya? Wal aslu dalilnya fi dzalika, dalam hal ini pembedaan antara disirami atau nyiram sendiri, disirami oleh air hujan atau dia nyiram sendiri, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi masaqatis sama'u wal uyunu, tanaman yang disirami oleh langit atau hujan, wal uyunu atau mata air sungai, au kana athariyan, atau asarian itu yastaqi bila mu'na. Jadi tersirami bila mu'natin tanpa biaya, al-usyuru wajib zakatnya al-usyur 1/10 yaitu 10%. Wa fi ma yusqa bin nadhi, dan apa yang disirami bin nadhi, dengan disiram maksudnya dia usaha sendiri, nisful usyuri, maka wajib zakatnya 5%, setengah dari 1/10. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, fi masaqatil anhar wal ghaimu, apa-apa yang disirami oleh sungai, wal ghaimu dan juga hujan, al-usyur, itu wajib zakatnya 1/10. Wa fi masuqiya bisakiyah, dan apa yang disirami oleh sakiyah, sakiyah dia nyiram hewan ternak yang dipakai oleh petani untuk nyiram tanaman, nisful usyur, itu wajib zakatnya setengah dari 1/10 yaitu 5%. Berarti kalau petani-petani yang industri yang dia pakai biaya, pakai sanyo, pakai toran, maka biaya zakatnya, wajib zakatnya 5%. Dia panen 10 ton. 10 ton itu kan berarti 10.000 kilogram. Maka dia wajib panen 10.000, wajib panen 10.000. 10%-nya kan 1000, berarti 500 kilogram gitu. Jadi air yang mengalir dari saluran irigasi harus dibeli juga. Beli, karena orang-orang yang bikin irigasi dia apa istilahnya, jual jasa. Kalau dia yang kan tadi bedanya, wal ma'na min jihatil farq al mu'nah, bedanya dari dua hal tersebut adalah mu'nah, biaya untuk nyiremin. Kalau dia enggak ada biayanya, jadi bedanya sebenarnya akhirnya bedanya tuh bukan sungai apa enggak sungai, hujan apa enggak hujan, tapi bedanya tuh adalah biaya, ada biaya atau enggak. Kalau tidak ada biayanya berarti 10%, tapi kalau dia pakai biaya walaupun itu dari irigasi, cuman irigasinya bukan dia yang buat, ada pihak tertentu begitu ya. Katakanlah anak-anak Karang Taruna atau pihak RT, pihak kelurahan minta dibayar, berarti ada mu'nahnya. Karena ada mu'nah untuk tanaman yang dia tanam, ada mu'nah untuk biji-bijian yang dia tanam, maka biaya zakatnya, wajib zakatnya jadi 5%. Karena ada mu'nah, ada biaya, ada ongkos yang dikeluarkan untuk panen ini begitu. Jadi 5% karena ada mu'nah. Jadi bedanya tuh sebenarnya bukan ongkos. Bedanya bukan ongkos. Bedanya tuh bukan hujan apa enggak hujan, sungai apa enggak sungai, tapi bedanya tuh biayanya ada apa enggak gitu. Wa fi riwayati Abi Dawud, dan dalam riwayat Imam Abi Dawud, fil ba'al, dalam al-ba'al, hewan yang makan, yang minum sendiri dari akarnya, al-usyur, yaitu 1/10, 10%. Wan aqadal ijma'u, dan ijma' telah terjadi, ala ma dzakarnahu, dari apa yang sudah kita sebutkan tadi, qalahu al-Baihaqi wa ghairuh, itulah yang dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga selain Imam Al-Baihaqi. Jadi banyak. Wal athari, dan yang disebut al-athari, bi'ainin muhmalatin, dengan ain yang muhmalah. Ain muhmalah itu ain yang tidak ada titiknya, ya berarti ain begitu. Ini kan dulu bahasa Arab tuh kagak ada titik, kagak ada harokat. Maka setelah nulis satu kalimat, dijelasin juga tuh, bi'ainin muhmalatin. Karena kalau kita ilangin tuh titik, itu kan sama, bi'ainin muhmalatin gitu. Jadi bacanya bi'ainin muhmalah. Tapi kalau ada titiknya ghain, bi'ainin musaqqalah, kan begitu. Jadi ada muhmalah, enggak ada titik, musaqqalah ada titiknya. Kalau titiknya dua, musanna. Kalau titiknya musallas, kan gitu. Jadi dulu karena enggak pakai harokat, enggak pakai titik, maka dijelaskan ini. Wal atsari bi'ainin muhmalatin, yaitu dengan ain yang tidak ada titiknya, wa sa'in musallasatin, dan juga sa yang punya titik tiga, itu maftuhatin, dan dia maftuhah, asar, asar. Sa'nya maftuhah, asari, wara'in muhmalatin, dan juga ro' yang tidak ada titiknya, huwa alladhi, yang disebut asari, huwa alladhi la yashrabu illa minal matar. Yaitu al-asar itu adalah tanaman yang tidak disirami illa minal matar, kecuali dari air hujan. Bi antah furoha fufairah, yaitu seperti tuhfaru. Tuhfar ya, berarti ini apa namanya, fi'il mudhari majhul. Bi antuhfaru hufairatun, seperti orang menggali sebuah hufairah, lubang kecil. Yajri fihal ma' minasairi ilal usul syajarah, yang mana air mengalir dari lubang tersebut, minasaili, dari tempat buang air, dia dari tempat wadah tersebut, ila usuli syajar, kepada seluruh, kepada apa namanya, akar-akar pohonan. Watusamma tilkal hufrah athuran, itulah yang dinamakan, dan watusamma tilkal hufrah, hufrah tersebut, lubang tersebut disebut dengan istilah athur. Jadi asur itu dari kalimat asur yang artinya adalah lubang. Lubang yang dibuat oleh petani untuk menampung air hujan dari lubang tersebut, kemudian dialiri ke tanaman, yang mana tanamannya kemudian minum air tersebut dari aliran yang digali dari tampungan air hujan. Li'anna al-ma'a, karena yang namanya air. Kenapa namanya asura? Li'anna al-ma' ya. Li'annal ma' atau li'annal mar. Di sini hurufnya ro' nih. Jadi enggak benar nih ro' nih. Li'annal yang benar ma' hamzah. Li'annal ma' yata'atsaru fiha. Karena yang namanya air yata'atsar. Yata'atsar itu selalu ada. Selalu ditemukan fiha di dalam lubang tersebut. Fa'in lam yush'ar biha. Idha lam yush'ar biha. Selama yush'ar biha ini saya enggak tahu dimaksud artinya apa. Iya, jadi dalam mazhab Syafi'i memang tidak ada lagi biaya yang wajib dikeluarkan. Artinya segitu panen, segitu yang dizakati. Saya belum nemu ya ada kewajiban, tapi kan ada biaya ini, biaya itu. Enggak, bisu biaya itu sudah dikurangi dari 5% itu. Jadi kewajiban zakat yang dimaksud 10% berarti karena ada biaya untuk nyiram, bukan biaya di awal semua tukang buat irbu. Iya. Jadi 5% nih yang ada biayanya, yang ada lebih. Jadi 5%, 10% itu udah langsung dibayar depan muka. Artinya ketika dia panen 1 ton, dari 1 ton itu kemudian diambil 5%. Jadi enggak ada lagi pemotongan cat, tapi buat biaya ini enggak. Justru biaya itu sudah diambil dari pemotongan itu. Sepanjang yang saya tahu tidak ada mazhab yang membedakan antara apa istilahnya pengurangan lagi setelah 5%. Itu udah dikurangi 5%. Jangan minta diskon lagi tuh. Udah dikurangi. Li'annal mar di afib li'annal mar. Tapi yang enak yang benar itu li'annal mar. Ada enggak teks yang lain? Li'annal mar yata'atsaru fiha. Li'annal mar yata'atsaru fiha, karena yang namanya yata'atsar itu kan selalu ada, ditemukan. Yata'atsar itu ditemukan. Selalu ada airnya fiha di dalam hufrah tersebut. Idza lam yush'ar biha. Idza lam yush'ar itu artinya saya agak paham. Mungkin maksudnya walaupun tidak dicari begitu. Kita lanjut lagi. Walau sukiyati thimaru wa zuru'u bima wajabat al-ushru bima wajab al-ushru wa bima yujibu nisfu al-ushru ala sawam. Walau sukiyati thimaru, kalau seandainya buah-buahan itu disiram, wazuru'i tanaman itu biji-biji yang disiram, bima yujibul usyra, dengan kewajiban usyur, li'annal mar. Kalau mar itu yang mengalir kan, li'annal mar, sama aja sih yang mengalir air juga. Li'annal mar yata'athar, li'annal mar yata'athar. Karena air yang mengalir itu yata'athar. Selalu ada yata'atharu fiha di dalam air tersebut. Intinya begitu atharin, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau seandainya buah-buahan dan biji-bijian itu yang mana dia wajib 1/10 disirami dengan kewajiban 1/10 dan juga disirami dengan kewajiban setengah 5% ala sawa, dengan sama, dengan sama. Jadi katakanlah dia panen buah apa ya namanya, beras. Beras itu kan berapa bulan? 6 bulan misalnya. Katakan 6 bulan. 6 bulan itu 3 bulan dia pakai air hujan, karena waktu 3 bulan tuh hujan lagi melimpah. 6 bulan. 3 bulan. Nah, setelah 3 bulan setelah 3 bulan berlalu, 3 bulan ke depan sampai dia panen tuh udah enggak ada hujan. Maka diganti dengan air siraman dia sendiri. Dia bawa itu ember, dia gotong, dia pakai sapi gitu. Jadi setengah masa panen, setengah masa bertani, setengah masa bertanam itu pakai air hujan, setengahnya pakai air sendiri. Gitu maksudnya. Kalau dia disirami dengan air yang mana wajibnya 1/10, tapi setengah masa pertanian disirami dengan air yang mana wajib 5% begitu, ala sawa dalam kondisi yang sama. 3 bulan 3 bulan. Wajaba salah satu arba'il usyri, maka wajibnya adalah 3 1/4 dari 1/10. 3 1/4 dari 1/10. Kenapa? Ya setengah persen kan. Kan kalau 3 bulan yang wajib 1/10% wajibnya jadi 5%. Ditambah kewajiban yang tadi itu 5% setengahnya. Setengahnya kan 2,5%. Jadi 7,5% wajibnya, bukan 10%. Jadi 3/4 dari 1/10 itu 7,5%. Amalan bitaksis, amalan bitaksiti, kita ngamalin sesuai dengan bagiannya, jatahnya. Jatah setengah-setengah. Setengah masa 3 bulan pakai hujan, 3 bulan enggak pakai hujan. Wa in ghalaba ahaduhuma, tapi kalau salah satu lebih banyak, entah air hujannya lebih banyak atau pakai embernya aja lebih banyak begitu, fayuqsatu aidun 'alal azhar, maka dibagi juga sesuai yang banyaknya tersebut. Jadi panennya tuh tanam ini selama 6 bulan gitu. Atau katakanlah biar enak hitungnya 10 bulan gitu, 10 bulan. Jadi 4 bulan pakai air sendiri. Pakai kiri apa namanya? Pakai bayar begitu ya. Nah, setelah 4 bulan turun musim hujan. Jadi 6 bulan ke belakang itu pakai air hujan. Berarti kan air hujan 60%, air sendiri 40%. Berarti zakatnya ya gitu. Yang 40% make setengah 5% zakatnya gitu, yang 60% masa ini make zakatnya 10% gitu. Wa in jahilal amru, tapi kalau keadaannya dia enggak tahu, dia enggak ngitung. Kemarin hujan, cuman hujannya berapa bulan, dia enggak ngitung tuh. Falam yadri bima sukiya aksar, dan dia enggak tahu mana yang disiram lebih banyak. Ini lebih banyak pakai air hujan apa lebih banyak pakai tanaman sendiri, pakai siram sendiri ya. Dia enggak ja'alna nisfaini ja'alnahu nisfaini, kita jadikan dua bagian. Tetap kita jadikan dua bagian, li'annal afslah, karena aslinya fi kulli wahidin, dalam setiap satu tanaman ada muziyadah ala sahibihi, yaitu tidak ada kelebihan daripada satu yang lain. Wahina idzin, maka ketika itu fayajibu salah satu arba'il usyur, wajibnya 7,5% atau 3/4 dari 1/10, 7,55% wajib. Jadi kalau kita enggak tahu nih, ini hujan kemarin berapa lama ya? Kemarin perasaan ngirim sendiri sih banyak nih gitu. Nah, maka wajibnya 7,5%. Walau alimna, dan kalau kita tahu anna ahadahuma aksar, bahwasanya salah satunya lebih banyak begitu, wajahilna aynahu, tapi kita lupa aynahu. Aynahu itu maksudnya kita tahu nih ada yang lebih banyak nih, cuman kita enggak tahu yang lebih banyak tuh hujan apa. Faqad tahaqqaqna, maka kita pastikan annal wajiba, bahwasanya kewajibannya yun yanqusu anil usyur, itu berkurang daripada 10%. Wa yazidu ala nisfil usyur, dan itu lebih banyak daripada 5%. Kita tahu nih ada yang lebih banyak, cuma yang lebih banyak mana lebih dikit kita enggak jelas, ujian lebih banyak enggak jelasnya begitu. Maka ya udah kita pastikan bahwa bayarnya tuh enggak bakal 10%. Kenapa enggak 10%? Karena sepanjang masa enggak dari air hujan semua. Dan kita pastikan juga zakatnya enggak mungkin 5%. Kenapa 5%? Karena sebagian dari masa panen tersebut, dari masa pertanian itu ada di mana dia pakai air hujan begitu. Maka 10% ya kurang, 5% juga dilebihin. Berarti 7,5% emang benar akhirnya. Anna ahaduhuma afa ya'khudhu qadral yakin. Maka carilah keadaan, carilah ukuran yang lebih meyakinkan, ila ayyatabayyanal hal, sampai kemudian terlihat nyata keadaannya. Qalahul Mawardi, begitulah yang disebutkan oleh Imam Al-Mawardi. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di esok hari pertemuan. Saya mohon maaf karena kemarin enggak hadir. Petaninya kurang perhatian itu. Kemarin enggak hadir karena masih si capek. Hari Minggunya kita jalan-jalan. Pesawatnya dekat banget. Tuh yang dekat-dekat kita biasanya itu. Pesawat apa, jet apa, bukan yang Air Hercules biasanya yang dekat-dekat gitu. Berarti TNI AU lagi mulai patroli biasanya begitu. Puyeng, petaninya puyeng yang ngurusin. Panennya lama, kadang pakai air hujan, jadi dia nggak tahu. Nah, jadi itu berkaitan dengan tanam insya Allah. Besok kita bahas tentang nisab zakat barang dagangan. Kemarin saya mohon maaf nggak hadir karena masih capek habis jalan-jalan. Bawa anak-anak hari Minggu, pulang hari Minggu masih rada capean gitu. Yang enak tuh kalau capek tidur aja. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan dari bacaan, penerjemahan, atau penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya melalui kolom komentar, bisa juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram, dan juga Instagram. Saya sangat senang sekali jika mendapatkan koreksian tersebut, terutama dari para guru-guru kami, para asatidz, para tokoh masyarakat, para kiai ajengan, dan juga dari teman-teman sarjana muslim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.